sakiti anak-anak itu. Bahkan ayat suci pun mengungkap semangat yang sama. Bagaimana seharusnya anak dapat penghargaan sebagai anugerah. Bukan untuk disakiti. Tapi bagaimana anak dijaga, dididik, dibentuk sehingga kelak memperbaiki kehidupan, mengisi yang belum ada. Sehingga ia sungguh-sungguh menjadi kebanggaan yang memberikan rasa hormat diri. Jangan sakiti anak-anak itu dengan membiarkan mereka terpuruk tanpa daya. Bahkan mengeksploitasi tenaga yang seharusnya untuk belajar menjadi bekerja. Di ketidakberdayaannya, jangan menganiayanya karena itu kejahatan yang mengerikan. Jagalah anak-anak itu, cintailah dengan segenap hati supaya sungguh mereka bisa meniti karier tanpa henti. Dalam kebahagiaan, kejenakaan, maka kreativitas mereka akan berkembang. Tapi disakiti, ditekan, itu hanya menimbulkan dendam sehingga kelak mereka bisa menjadi pusat kehancuran. Disalahkan. Ah, itulah yang mengerikan, karena sejatinya anak-anak itu hanya korban. Tapi yang tua selalu tak mau kalah, hanya bisa menunding tanpa pernah bisa memperbaiki. Pemimpin sejati tak hanya berbicara, tapi mendemonstrasikan apa yang semestinya. Yang tua harus jadi model supaya anak belajar bagaimana hidup yang semestinya. Sehingga dengan demikian ada keindahan di kebersamaan kehidupan kebangsaan, dan kita bisa menepuk dada dan berkata, ini Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.